percaya hidup kita akan bahagia selamanya. Percayalah keikhlasanku, percayalah kesetiaanku, ikhlas dan kesetiaan bukti cintaku kepadamu. Kembalilah kita berdua tidak akan berpisah, kerana kita sama-sama suka. Ku berjanji padamu, cintaku hanya untukmu, oh kasih. Kita berdua